Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Birun Aceh, pendengar radio sahabat yang ada di Tegal, pemirsa Yufi TV dan juga pemirsa Insan TV di manapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita sesuai dengan minggu-minggu yang lalu. Dan pada kesempatan pagi ini kita telah memasuki belajar sholat bagian yang ke-11, bab Al-Fatihah bagian yang kedua, Ustaz ya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab bersama Ustaz. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor 085-600-1880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Segera saja kita mulai materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, juga pendengar radio Telaga Dakwah di Birun Aceh, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu dari rukun sholat yang teragung, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah kita bahas tentang makna secara ringkas dari surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang kelima yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat mulia. Sebuah ayat yang begitu agungnya. Bahkan sebagian ulama salaf, mereka mengatakan bahwa inti dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Inti dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, kata para ulama, Al-Quran yang terdiri dari 114 surat ini, intinya ada dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah sendiri, inti dari surat yang mulia ini ada di dalam ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini adalah merupakan inti dari Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan betul makna dari surat atau ayat yang mulia ini. Terjemahan letter lock-nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah engkau, kepada engkau, ya Allah, kami beribadah, dan hanyalah kepada engkau, ya Allah, kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah, ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah, ya Allah, kami memohon pertolongan. Perhatikan baik-baik di sini, kita menggunakan kata ganti orang atau dhamir yang berbunyi iyyaka, hanya kepada-Mu. hanya kepadamu, engkau. Di ayat yang kelima ini kita menggunakan kata ganti engkau. Padahal di ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat, kita menggunakan kata ganti dia. Perhatikan baik-baik, ini perlu perenungan, akan tetapi maknanya nanti kalau kita mengetahui, maka akan sangat membantu kita dalam khusyuk saat sholat. Perhatikan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita menggunakan kata ganti dia untuk Allah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia, Allah, dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, dia. Ya. Kemudian, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, dia. Yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Dia adalah pemilik atau penguasa hari kiamat. Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita masih tetap pakai kata ganti dia. Namun di ayat yang kelima ini, tiba-tiba kata ganti itu berubah menjadi engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kenapa? Kok tiba-tiba kata gantinya itu berubah? Walaupun yang dituju sama-sama Allah. Dia di ayat yang pertama sampai ayat keempat berbicara tentang Allah, dan engkau di ayat yang kelima ini juga berbicara tentang Allah. Tapi kenapa kok tiba-tiba berubah kata gantinya? Dari ayat yang keempat awal sampai keempat menggunakan kata ganti dia, kok tahu-tahu di ayat yang kelima ini menggunakan kata ganti engkau? Para ulama kita menjelaskan, sebagaimana yang termaktub antara lain di dalam kitab An-Nazarat Al-Mati'ah. Disebutkan di situ bahwa ketika seorang memuji Allah Azza wa Jalla, ketika seorang memuji Allah, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di ayat pertama kita memuji Allah bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Di ayat yang kedua kita memuji Allah bahwa segala pujian adalah hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian di ayat yang ketiga diulangi lagi, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Di ayat yang keempat kita masih memuji Allah juga. Kita katakan Malik Yaumiddin, Allah adalah satu-satunya penguasa, pemilik hari kebangkitan. Jadi dari ayat yang pertama kita memuji Allah. Manakala kita memuji Allah dengan pujian yang berulang-ulang, dengan pujian yang bertubi-tubi, maka saat itu seakan-akan kita sudah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah, maka kita mendekat, mendekat, mendekat, dan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saat itu kita merasa sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat cocok seandainya kata gantinya kita rubah menjadi engkau. Karena kita sudah merapat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba membaca ini, sambil dia meresapi, maka saat itu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Atau yang biasa diistilahkan di dalam istilah agama kita dengan derajat ihsan. Nabi SAW mengatakan, Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi, manakala kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi saat itu kita merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seakan-akan kita melihat Allah di hadapan kita. Maka cocoknya kalau sudah dekat kita panggil engkau. Kalau tadi, ya, kita masih memuji, masih mukaddimah, ya, masih pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk mendekat dan mendekat dengan pujian-pujian kita kepada Allah azza wa jalla. Setelah kita merasa dekat, maka saat itulah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kata ganti engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami beribadah. Perhatikan baik-baik di sini. Ada subjek, ada objek. Ada subjek, ada objek. Objeknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subjeknya adalah kita. Kita beribadah. Ini subjek. Predikatnya adalah beribadah. Objeknya adalah Allah. Kita sebagai subjek beribadah kepada Allah sebagai objek. Susunan yang lazim, subjek, predikat, baru objek. Ya. Subjek dulu, baru predikat, baru objek. Kami beribadah kepada Allah. Itu susunan yang lazim. Akan tetapi perhatikan baik-baik di dalam ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan objek, yaitu Allah, sebelum subjek, yaitu kita. Iyyaka, hanya kepadamu. Allah sebagai objek. Na'budu, kami beribadah. Kenapa? Kok objeknya didahulukan sebelum subjek? Padahal lazimnya urutannya adalah subjek dulu, baru objek. Dan ini pun mengandung makna yang sangat istimewa. Kata para ulama, manakala objek didahulukan sebelum subjek, hal itu menunjukkan sebuah makna, yaitu makna pembatasan dan pengkhususan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga oleh Imam Sa'di dalam tafsirnya pula. Jadi ketika objek didahulukan sebelum subjek, ini memberikan makna pembatasan dan pengkhususan. Apa maksudnya Ustaz, makna pembatasan dan pengkhususan? Dengan kata lain bahwa seluruh ibadah dibatasi khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Jadi arti dari makna pembatasan dan pengkhususan, artinya adalah bahwa ibadah apapun bentuknya, itu dibatasi khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada pembatasan bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan hanya boleh kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Khusus, tidak ada yang lainnya. Maka makna dari ayat ini adalah persembahkan seluruh ibadahmu tanpa terkecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, kita sedang mengikrarkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita, ya Allah, tidak akan beribadah, tidak akan mempersembahkan, tidak akan mau untuk mempersembahkan ibadah kami kecuali hanya untukmu semata, ya Allah azza wa jalla. Dan inilah prinsip dasar agama kita, yaitu tauhid. Jadi prinsip dasar agama kita atau pondasinya adalah akidah atau tauhid, di mana seorang hamba dituntut untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah azza wa jalla. Sehingga di dalam agama kita tidak dikenal prinsip mendua di dalam beribadah. Mendua, dalam beribadah. Apa itu Ustaz? Tentunya yang mendua saya maksud di sini bukan poligami ya. Yang saya maksud di sini adalah mendua dalam beribadah. Maksudnya adalah kita persembahkan sebagian ibadah kepada Allah, tapi sebagian yang lain kita persembahkan kepada selain Allah. Ini namanya mendua dalam beribadah. Jadi dalam agama kita, no way. Tidak boleh sama sekali. Beda dengan mendua dengan makna yang lainnya. Kalau mendua dalam makna yang lainnya, maka kata kita, why not? Nah, kalau ini, no way. Nah, mendua dalam ibadah, maksudnya adalah mempersembahkan sebagian ibadah hanya untuk Allah, mempersembahkan sebagian ibadah untuk Allah, dan sebagian yang lainnya diberikan kepada selain Allah. Ini enggak bisa. Ini tidak sesuai dengan prinsip iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kalau misalnya dia masih mendua dalam ibadah, berarti dia bukan hanya beribadah kepada Allah. Akan tetapi dia beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Praktek seperti ini, mendua dalam ibadah, diistilahkan di dalam agama kita dengan kesyirikan. Menjadikan Allah memiliki sekutu. Sekutu Allah dalam ibadah. Sebagian ibadah dipersembahkan kepada Allah, sebagian yang lainnya dipersembahkan kepada selain Allah. Inilah praktek kesyirikan. Sebagian orang ngira, yang namanya syirik itu kan manakala seorang hamba mempersembahkan seluruh ibadahnya kepada selain Allah. Sebagian orang memahami yang namanya syirik itu adalah mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Itu baru dinamakan syirik. Kalau masih 50-50, separuh untuk Allah, separuh untuk selain Allah, ya itu masihlah, enggak syirik. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Pemahaman yang perlu diluruskan. Bahwa kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah, yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah kesyirikan jenis mendua. Jadi kaum musyrikin sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, manakala beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Islam itu artinya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini selain menunjukkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, hadis ini juga menunjukkan larangan untuk mempersembahkan sebagian ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan bahwa praktek kaum musyrikin pada zaman dahulu adalah mereka beribadah kepada Allah lahiriahnya, akan tetapi juga dalam waktu yang sama mereka mempersembahkan ibadah kepada sekutu-sekutu Allah. Inilah praktek mendua. Maka kalau misalnya ada sebagian kaum muslimin atau sebagian yang berKTP Islam, sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, bagus. Akan tetapi ternyata dia masih suka minta-minta kepada kuburan. Atau dia masih suka memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul atau kepada yang bau reksa pohon beringin di alun-alun misalnya. Atau masih suka untuk memberikan sesaji di pojok-pojok sawah manakala datang panen. Walaupun dia pergi ke masjid, sholat untuk Allah dan puasa untuk Allah Azza wa Jal, sejatinya orang yang seperti ini sudah menduakan Allah di dalam beribadah, alias terjerumus kepada perbuatan syirik. Dan ini tidak selaras dengan ayat yang selalu dia baca, iyyaka na'budu. Ini makna dari iyyaka na'budu. Berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, wa iyyaka nasta'in. yang artinya dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kita perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ungkapan hanya kepada-Mu lah kami beribadah dengan ungkapan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara pernyataan hanya kepada-Mu lah kami beribadah dengan pernyataan hanya kepada-Mu lah kami minta tolong? Kenapa Allah gandengkan antara dua pernyataan tersebut? Para ulama kita menjelaskan antara lain oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala bahwa ibadah adalah merupakan hak Allah Azza wa Jalla atas para hambanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah kami beribadah. Hak Allah atas para hambanya. Alias itu adalah kewajiban hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak akan mungkin bisa menunaikan hak tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik, kalau dia tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala andaikan dia tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Makanya di sini, setelah kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, kita nyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik kalau kita enggak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat lemah. Ustaz, emang kita enggak bisa nih salat kalau enggak ada bantuan dari Allah? Iya. Bahkan saya katakan enggak mungkin kita itu bisa mengucapkan kalimat tasbih walaupun cuma sekali. Mengucapkan subhanallah. Atau kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Atau kalimat tahmid alhamdulillah. Atau kalimat takbir Allahu akbar. Kita tuh enggak mungkin bisa mengucapkan kalimat-kalimat mulia yang sangat pendek itu kecuali kalau kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita ini sangat butuh bantuan dari Allah. Untuk bisa berzikir, untuk bisa sholat, untuk bisa puasa, untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Jangan harap kita bisa melakukan ibadah-ibadah mulia tadi dan kita tergerak untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kalau kita enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi kita bisa melakukannya. Mau bukti? Pernah enggak Anda menyaksikan orang dalam keadaan sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sebuah kalimat yang saya yakin para pendengar, para pemirsa, disuruh ngucapin sekarang bisa. Disuruh ngucapin sekarang bisa. Bahkan mungkin ada yang menantang berapa kali? 1000 kali pun bisa. Oke. Tapi tahukah Anda betapa banyak orang-orang yang sebelum meninggalnya, walaupun ketika dia masih sehat, dia begitu mudahnya mengucapkan la ilaha illallah dan begitu ringannya dia mengucapkan. Tahukah Anda bahwa tidak sedikit di antara mereka yang sebelum meninggalnya tidak kuasa untuk mengucapkan kalimat mulia ini? Dituntun berkali-kali untuk mengucapkan kalimat tahlil. Ternyata tidak terucap sepotong pun. Bahkan a'udzubillah min dzalik, mungkin ada di antara mereka Baru sampai la ilaha, mati dia. Menghembuskan nafas terakhirnya. Subhanallah, la ilaha. Tidak ada Tuhan. Berarti menafikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebuah kalimat yang berisi pengingkaran tentang keberadaan Allah azza wa jalla. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal semasa sehatnya, semasa hidupnya, dengan ringan dia bisa mengucapkan. Akan tetapi justru di saat-saat genting, di saat-saat yang sangat menentukan, dia tidak kuasa untuk mengucapkan kalimat mulia itu. Kenapa kok bisa? Jawabannya adalah karena taufik dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini dibantu sama Allah. Sehingga dia bisa mengucapkan kalimat mulia ini sebelum meninggal dunia. Sehingga dia dengan izin Allah azza wa jalla dijanjikan untuk bisa masuk surga. Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Sedangkan yang ini enggak bisa mengucapkan karena enggak dibantu, belum dibantu, tidak mendapatkan bantuan dari Allah azza wa jalla. Maka dari situlah kemudian kita setelah mengucapkan iyyaka na'budu, kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kami enggak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada-Mu ya Allah kalau tidak mendapatkan pertolongan dari-Mu. Maka kami mohon pertolongan kepada-Mu. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Bahwa janganlah kita bersombong. Janganlah kita bersikap angkuh. Manakala kita sudah bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sudah bisa belajar sholat dengan baik. Manakala kita sudah tergerak hati kita untuk bersedekah. Manakala kita bisa membiasakan diri untuk zikir pagi dan sore. Manakala kita sudah bisa baca Quran dengan baik. Jangan sombong. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu semua semata-mata bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena keimanan kita yang sudah tinggi. Bukan karena kepintaran kita. Bukan. Itu semuanya lah karena bantuan dari Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian iyyaka na'budu di sini didahulukan sebelum iyyaka nasta'in. Karena ibadah adalah merupakan tujuan. Sedangkan pertolongan dari Allah adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Saya ulangi, kenapa kok iyyaka na'budu dulu, bukan iyyaka nasta'in dulu? Kata para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ibadah adalah merupakan target kita, tujuan utama kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi tujuan utama kita di muka bumi beribadah. Supaya kita bisa sampai tujuan utama itu, kita butuh sarana. Sarananya apa? Iyyaka nasta'in. Sarannya adalah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini tujuannya, maka didahulukan. Lebih penting dong. Tujuan sama sarana itu lebih penting tujuan. Makanya tujuannya didahulukan. Iyyaka na'budu. Baru kemudian sarannya disebutkan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang kelima. Dan sebenarnya masih banyak pembahasan tentang ayat ini, akan tetapi Sementara kita cukupkan sampai di sini. Sengaja kita sedikit-sedikit kita ambil supaya kita bisa memahami semoga dengan baik tentang apa yang kita baca. Jadi ternyata apa yang kita baca di dalam sholat kita itu subhanallah mengandung makna-makna yang mungkin jarang kita sadari, jarang kita resapi. Dan saya berharap semoga dengan kupasan-kupasan kajian kita di pagi hari ini bisa membantu saya dan juga membantu para pendengar, para pemirsa sekalian untuk bisa meningkatkan terus kualitas sholat kita. Dan saya berharap, saya pribadi dan juga jemaah sekalian, setelah mengkaji seperti ini, cobalah kita praktekkan dalam sholat-sholat kita. Jadi ketika sholat sambil meresapi maknanya. Ya. Ini waktu yang terdekat dengan kita mungkin sholat duha. Ya. Waktu terdekat dengan kita sekarang ini mungkin sholat duha. Sholat duha, sholat sendirian, cobalah bacanya pelan-pelan. Ya. Kemudian perlahan aja sambil di ayat per ayat diresapi maknanya. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kenapa Allah adalah Rabb, Rabbul Alamin. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diulang lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya, Ar-Rahman, meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ar-Rahim, zat yang kasih sayangnya hanya untuk para hamba yang beriman. Kemudian Maliki Yawmiddin, kita berusaha menghadirkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nanti pada hari kiamat, di mana saat itu tidak ada lagi kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Kemudian kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita merendahkan diri kepada Allah, bahwa kita menunjukkan prinsip beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Iyyaka nasta'in, kita menyatakan bahwa kita mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah kita, bahwa kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan pertolongan darinya. Makna-makna ini berusaha kita hadirkan di dalam sholat-sholat kita. Semoga kita terbantu dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla supaya bisa sholat lahir dan batin. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Seandainya ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UV TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama pemaparan materi kajian pada kesempatan hari ini yang membahas surat Al-Fatihah bagian yang kedua, terkhusus pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ustaz, ya. Ini ada sedikit tanggapan Ustaz terkait dengan bagaimana hukum ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tetapi kemudian kita menyandarkan meminta pertolongan kepada makhluk Ustaz, kepada sesama manusia itu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Memohon pertolongan secara aslinya, secara asalnya itu adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara asal. Jadi kalau orang minta tolong, itu minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu, mereka pernah dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi baiat tersebut, baiat itu artinya janji setia. Janji setia. Di antara isi poin dari baiat itu adalah bahwa mereka dibaiat, disumpah setia untuk tidak minta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Setelah peristiwa baiat itu, ada salah seorang sahabat yang naik unta. Sambil megang cemeti untuk memotivasi ontanya supaya bergerak dengan cepat. Karena satu dan lain hal, akhirnya cemeti itu jatuh. Dan untuk mengambilnya tentu tidak segampang yang kita bayangkan, karena dia pertama untanya tinggi, dia harus mendudukkan untanya supaya duduk, baru kemudian dia turun, dia ngambil. Akan tetapi yang lebih mudah sebenarnya adalah dia minta tolong sama orang yang lewat, tolong dong ngambilin. Kayak kita kan biasanya kayak gitu kan, dan jatuh apa gitu, tolong dong ngambilin. Misalnya kita berada di lantai 2, kita lagi megang apa, pulpen misalnya, jatuh misalnya ke lantai 1. Kita lihat di bawah ada orang enggak? Lihat, tolong dong lemparin. Kira-kira seperti itu loh. Lebih gampangnya seperti itu. Akan tetapi sahabat tadi, dia memilih untuk memberhentikan ontanya, kemudian dia ngambil cemetinya sendiri, dan dia enggak mau merepotkan orang lain. Dan inilah tingkat keimanan yang sangat tinggi, di mana seorang hamba tidak mudah-mudah untuk minta kepada orang lain. Akan tetapi, tentunya tidak setiap orang bisa sampai ke derajat yang begitu tinggi ini. Oleh karena itu, di dalam agama kita, diperbolehkan bagi seorang hamba, diperbolehkan. Kita bicara boleh, kalau tadi afdol. Jadi afdolnya itu kalau bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, itu afdolnya. Nah sekarang, kalau misalnya nggak bisa melakukan yang afdol ini, maka di dalam agama kita ada pembolehan untuk minta tolong sama orang lain. Tapi syaratnya apa? Syaratnya orang lain itu mampu. Ini yang pertama. Yang kedua, isi permintaannya adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syaratnya. Nah, kemudian para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lain, misalnya dia harus dengar, dia harus mengetahui apa yang kita minta dan seterusnya. Contohnya sekarang kayak gini, kita minta tolong misalnya sama teman kita untuk belikan obat misalnya. Tolong dong beliin obat di apotek. Dia mampu untuk beli obat. Ya. Teman kita ini mampu, dia masih hidup, dia dengar apa yang kita minta. Kita minta tolong sama dia. Karena kita mungkin ada satu dan lain hal urusan, kita minta tolong. Itu boleh. Dan isi permintaan kita juga bisa dilakukan oleh manusia. Beli obat kan siapa? Bisa. Ini boleh. Atau misalnya kita minta tolong sama polisi ya, untuk jaga toko kita. Boleh. Karena polisinya bisa. Dan ini juga permintaan yang bisa dilakukan oleh makhluk. Kecuali kalau isi permintaannya itu adalah tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya minta husnul khatimah misalnya. Minta husnul khatimah. Minta sama orang lain, tolong dong kasih anak husnul khatimah. Atau minta kesembuhan. Nah, kesembuhan dari penyakit. Menyembuhkan penyakit, kemudian memberikan istiqomah, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kasus seperti ini, tidak boleh seorang hamba memintanya dari selain Allah. Baik, demikian. Terima kasih atas pemaparannya, Ustaz. Kami bacakan pertanyaan yang datang dari Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum, Ustaz. Saya kadang kalau pagi membaca Al-Quran, tapi jadi tidak sempat membaca zikir pagi. Dan kemudian juga sebaliknya, apabila saya membaca zikir pagi, saya tidak sempat membaca Al-Quran. Lebih afdal manakah, Ustaz? Yang mana yang harus didahulukan, Ustaz, dalam kasus seperti ini? Iya. Perhatikan baik-baik, inilah salah satu fikih di dalam beribadah. Artinya kita harus punya skala prioritas di dalam ibadah kita. Secara umum nih ya, antara membaca Al-Quran dengan berzikir, secara umum itu lebih utama membaca Al-Quran. Ini kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya bahwa membaca Al-Quran itu adalah lebih utama daripada zikir yang biasa. Ini kaidah asalnya seperti itu. Akan tetapi di dalam beribadah ada ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu. Ada ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu. Contohnya, habis sholat. Habis sholat disunahkan untuk membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam sampai akhir. Habis sholat langsung disunahkan seperti itu sama Nabi SAW. Nah sekarang, kalau ada orang habis sholat langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka Quran, baca Quran. Habis sholat langsung nih, belum ngomong apa-apa, belum istighfar, belum zikir apa-apa, langsung buka Quran, baca Quran. Apakah yang seperti ini lebih baik dibandingkan orang yang habis sholat langsung beristighfar? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang terikat dengan waktu. Habis sholat, kita disuruh beristighfar sama Nabi SAW. Sehingga habis sholat langsung, itu afdolnya adalah beristighfar. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Walaupun secara asal, membaca Al-Quran itu lebih afdol. Akan tetapi karena momennya saat itu ada ibadah khusus yang terikat dengan waktu, maka lebih afdolnya dan lebih utamanya adalah membaca istighfar setelah habis sholat, bukan membaca Al-Quran. Terus kapan baca Al-Quran? Kalau sudah selesai. Nah sekarang yang jadi masalah, penanya mengatakan, kalau saya zikir pagi sore, kalau saya zikir pagi di pagi hari, saya nggak sempat baca Quran. Kalau saya baca Quran, saya nggak sempat untuk zikir pagi. Dalam kondisi seperti ini, karena waktunya sempit, maka lebih afdol buat Anda untuk zikir pagi dulu. Karena membaca Al-Quran yang sifatnya tidak terikat dengan waktu, itu bebas kapan Anda bisa baca. Kalau zikir pagi, waktunya sempit. Ya. Mulai dari masuk waktu subuh sampai sebelum matahari terbit. Kan waktunya sempit. Kalau baca Quran, Anda bisa baca kapan saja. Ya, Anda bisa baca siang hari, Anda bisa baca nanti setelah matahari terbit, Anda bisa baca malam hari, Anda bisa baca sepertiga malam terakhir. Jadi baca Quran ini waktunya fleksibel. Ini kalau nggak bisa dipadukan. Tapi kalau bisa dipadukan, kalau menurut saya ya zikir pagi dulu baru baca Quran, barang berapa halaman, itu lebih afdal. Tapi kalau sudah mepet kayak gitu, nggak bisa digabungin, nggak bisa dipadukan karena jadwal kita yang sangat padat, maka afdalnya Anda membaca zikir pagi dulu. Kalaupun nanti masih ada waktu baca Quran, kalau nggak ada waktu, nggak ada masalah. Insya Allah itu lebih afdal, mengutamakan zikir pagi di waktu pagi. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Saudara Sigit jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Abu Lozen. Semoga bisa memberikan kejelasan untuk Anda dan juga untuk pemirsa serta pendengar yang lainnya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya dalam sholat saya sering beristighfar karena pikiran dan hati saya melenceng kekhusukannya, terutama ketika membaca surat Al-Fatihah Ustaz? Ya, silakan. Saudara penanya menanyakan tentang memperbanyak istighfar dalam sholat karena kadang-kadang pikirannya melayap ketika sedang baca bacaan sholat. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Anda karena Anda menyadari bahwa sholat Anda itu kadang-kadang kemana-mana. Maksudnya pikirannya kemana-mana. Dan saya juga mengucapkan selamat karena Anda ada upaya untuk memperbaiki sholat Anda. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena banyak orang yang pikirannya ngelayap kemana-mana dan dia tidak sadar bahwa pikirannya ngelayap. Dan dia juga nggak ada usaha untuk memperbaiki sholatnya supaya bisa lebih khusyuk lagi. Maka pertama, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah Anda sadar dan Anda juga berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu. Berikutnya jawabannya, kalau yang dicontohkan sama Nabi SAW, manakala kita pikirannya nerawang kemana-mana, melayap kemana-mana, itu adalah mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz, bukan mengucapkan istighfar. Sebagaimana yang diceritakan oleh sebuah hadis yang sahih, di mana salah satu sahabat Nabi SAW pernah mengeluhkan tentang sholat dia, yang di dalam sholat tersebut pikirannya melayang kemana-mana, mengingatkan ini dan itu dalam sholatnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Dzaka khinzib atau khinzab." Kata Nabi SAW, setan yang itu, yang spesialisasinya ganggu orang sholat, itu namanya khinzib atau khinzab. Kata Nabi SAW, kalau engkau diganggu sama setan ini, maka kata beliau, hembuskanlah nafas dengan sedikit air ludah ke sebelah kirimu. Ya, jadi bukan meludah, ya, bukan meludah, akan tetapi mengeluarkan angin dari mulut dengan sedikit air ludah. Kita sebelah kiri, kemudian kita ucapkan ta'awud. Kita ucapkan apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka begitu mendapatkan advice dari Nabi SAW seperti itu, maka sahabat itu langsung praktek dan subhanallah. Kata sahabat itu, demi Allah, setelah saya praktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, saya jarang sekali untuk diganggu di dalam sholat saya oleh syaitan yang satu ini. Jadi, perbaiki atau dirubah redaksinya dari istighfar menjadi ta'awudz atau isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Kalau untuk lafadznya itu dilafadzkan secara kelas atau cukup di dalam hati? Bukan di hati. Jadi dilafadzkan dengan lisan tapi tidak dengan suara yang keras. Jadi lirih, ya, melafadzkan dengan lirih. Kalau dalam hati itu namanya batin, ya. Sedangkan inilah zikir yang diucapkan dengan lisan. Baik, terima kasih. Demikian hamba Allah jawaban dari pertanyaan Anda. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Umu Lili yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera. Assalamualaikum Ustaz. Beliau menanyakan dua hal sekaligus. Pertanyaan yang pertama, apakah benar tiga niat sholat sunnah bisa digabungkan Ustaz? Kemudian jika seorang wanita saat sholat sendiri di kamar sempat tersingkap sedikit jari kakinya saat ruku, apakah itu membatalkan sholat? Silakan. Menggabungkan niat sholat sunnah, contoh misalnya ya, masuk masjid misalnya, dia berniat untuk sholat qobliyah misalnya ya, sekaligus untuk tahiyatul masjid. Sebenarnya dia sholat dua rakaat itu, walaupun niatnya untuk qobliyah, walaupun niatnya untuk qobliyah, maka itu sudah mewakili dari sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW mengatakan, siapapun yang masuk ke masjid, hendaklah dia sholat dulu dua rakaat sebelum dia duduk. Janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Di sini Nabi SAW mengatakan sholat dua rakaat, apapun bentuk sholatnya. Jadi ketika Anda masuk ke masjid, kemudian Anda niatnya sholat, misalnya tahiyatul masjid, niatnya maaf, qobliyah, qobliyah subuh misalnya, itu sebenarnya sudah mewakili. Walaupun kalau memang waktunya luas, memang lebih afdolnya sih disendirikan supaya amalannya tambah banyak. Tapi kalau waktunya sempit maka tidak apa-apa. Adapun pertanyaan kedua, wallahu a'lam, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Ya. Baik, demikian Umu Lili jawaban dari pertanyaan yang Anda ajukan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara Karman yang ada di Gorontalo. Assalamualaikum. Bolehkah kita meninggalkan soft sholat ketika imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak, Ustaz? Karena yang kami ketahui hukum membaca Al-Fatihah adalah wajib. Bacaan Al-Fatihah ini kan rukun. Kemudian kekeliruannya itu apakah fatal atau tidak? Para ulama mengatakan bahwa lahan atau kekeliruan dalam membaca itu ada lahan jali, lahan khafi, ada kekeliruan yang fatal, ada kekeliruan yang tidak, ya. Kekeliruan yang fatal ini ada yang berubah makna. Nah, kalau sampai kekeliruannya berubah makna, maka sholatnya tidak sah, ya. Akan tapi seandainya kekeliruannya itu tidak merubah makna, misalnya cuma karena lamnya itu kurang sesuai dengan makhrajnya la alhamdulillah sebagaimana kebanyakan atau banyak orang Jawa lam, nah, bukan alham tapi al, nah, itu kan sebenarnya kurang keliru gitu, keliru. Nah, ini kalau yang seperti ini insyaallah masih bisa ditolerir, artinya silahkan sholat di belakang dia. Tapi kalau sampai kelirunya itu fatal banget, sampai berubah makna, misalnya iya ka na'budu dirubah menjadi iya ki na'budu misalnya, keliru. Atau misalnya ghairil, bacanya rairil. Ghairil, bacanya rairil. Itu sudah berubah makna. Memang seperti ini sholatnya dikhawatirkan tidak sah. Nah, tetapi untuk melepaskan diri dari jamaah, maka dilihat apakah menimbulkan fitnah atau tidak. Apakah menimbulkan fitnah atau tidak. Dalam arti apakah nanti akan menimbulkan polemik berkepanjangan, menimbulkan perseteruan, ya, keributan atau tidak. Seandainya menimbulkan, maka ikuti sampai imam sampai selesai, kemudian baru Anda bisa mengulang sholat Anda. Akan tetapi sebenarnya yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan masukan kepada imam. Jadi banyak di antara kita itu menghadapi kasus itu kurang memikirkan bagaimana solusi menghadapi kasus tersebut. Jadi sekedar ada kayak gini, tinggalin aja. Nah, modalnya tidak ingin menghadapi masalah. Dan ini tentu nggak baik. Nah, alhamdulillah banyak kok orang-orang yang diingatkan mau. Ya, alhamdulillah masih banyak di antara kaum muslimin orang-orang yang melakukan kesalahan, kalau diingatkan dia malah berterima kasih. Cuman memang caranya, ya, cara menyampaikannya. Kadang-kadang orang-orang itu kadang-kadang cara menyampaikannya itu nggak enak banget gitu loh. Caranya nggak bijak, nggak sopan, nggak santun. Apalagi yang ditegur lah orang yang sudah lanjut usia, udah lama ngimami, yang negur orang kemarin sore baru ke masjid, ya masih muda pula, terus cara negurnya nggak bagus, nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan masalah. Maka menurut saya cobalah diberi masukan dengan cara yang bagus, yang sopan, yang santun, sambil didoakan semoga bisa menerima masukan tersebut. Nah. Baik, demikian Saudara Karman yang ada di Gorontalo. Semoga jawaban yang diberikan Ustadz dapat memberikan penjelasan kepada Anda. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Apabila kita terlambat sholat berjamaah karena uzur, sehingga kita sholat sendirian di masjid, apakah perlu iqomat lagi Ustadz? Terima kasih. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam, maka perlu iqomat lagi atau tidak? Anda sholatnya sendiri ya, Anda sholatnya sendiri. Kalau sholatnya bareng-bareng, mungkin, ya. Tapi kalau sholatnya sendiri, wallahu a'lam. Ya. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya. Menanggapi tentang permasalahan di akhir hidup tadi, perlu bantuan dari Allah untuk kita bisa mendapatkan la ilaha illallah Ustaz. Kemudian mungkin ada kiat-kiat khusus Ustaz supaya kita di akhir hidup kita itu bisa mendapatkan pertolongan Allah ini Ustaz. Silakan. Ungkapan lain dari pertolongan Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk bisa mengucapkan kalimat mulia la ilaha illallah. Ungkapan lainnya adalah husnul khatimah. Ungkapan lainnya adalah husnul khatimah atau akhir yang baik. Seorang hamba akan bisa mencapai husnul khatimah manakala dia semasa hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbu adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Para ulama tafsir menyatakan maksudnya adalah ketika sedang sakaratul maut. Para malaikat akan turun ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut, orang istiqamah saja dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian para malaikat itu mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Tidak usah kalian mengkhawatirkan anak-anak, keluarga yang akan Anda tinggal, karena mereka sudah dijamin sama Allah Azza wa Jalla kehidupannya. Dan jangan kalian khawatir bagaimana nasib kalian ke depan setelah meninggal ini, apakah masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena kalian sudah mendapatkan kabar gembira untuk mendapatkan peluang masuk surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Ini adalah salah satu potret husnul khatimah, buah dari keistiqomahan seorang hamba semasa hidupnya. Maka kalau orang pengen di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan baik, maka semasa hidupnya dia dituntut untuk memahami makna dari la ilaha illallah dengan baik, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui konsekuensi-konsekuensinya untuk diamalkan. Orang-orang yang seperti inilah yang diharapkan dia akan bisa mencapai husnul khatimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Tetapi orang-orang yang tidak peduli dengan kalimat ini, orang yang cuma mungkin mengucapkan dengan lisannya tapi dia tidak memahami maknanya, kalimat tahlil hanya dijadikan sebagai aksesoris belaka dalam tanda kutip, lipstick di lisannya saja. Tidak dipahami maknanya dengan baik, tidak diamalkan. Atau bahkan ada orang yang lisannya pun enggak ya, memahaminya, apalagi orang yang seperti ini dikhawatirkan akan sulit mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Amin. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Sahabat yang ada di Tegal, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih atas materi dan juga jawaban yang telah antum sampaikan. Dan semoga para pendengar dan juga para pemirsa, semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah keilmuan kita, dapat menambah keimanan kita, dan dapat menambah sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami namun tidak sempat kami bacakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, kami segenap kru yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.